أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتق الله عز وجل. Memasuki ayat yang ke-91 daripada surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala fi bayani kalamillahi ta'ala wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara' wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذ قيل لهم dan ingatlah di saat dikatakan kepada mereka, yaitu kepada ahlu kitab, terutama kepada orang-orang Yahudi, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, yakni dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalian mengetahui akan kebenaran daripada Al-Quran tersebut, mengetahui pula akan kebenaran risalah tersebut datangnya dari Allah. Mereka menjawab, qalu nu'minu bima unzila 'alaina, kami hanyalah beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yakni maksud mereka Allah. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir, ingkar terhadap yang selainnya. Waro'ah bisa maknanya adalah amanah, yakni Al-Quran itu sendiri. Dan mereka mengkufuri pada hakikatnya adalah seluruh daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Taurat pun juga ditegaskan di sana untuk beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang dibawa oleh beliau. Di saat mereka kufur kepada Rasul, berarti mereka kufur terhadap Taurat itu sendiri. Wa huwa al-haqqu, padahal Al-Qur'an tersebut adalah hak, yakni kebenaran yang datangnya dari sisi Allah, sebagaimana benarnya Taurat datang dari sisinya. Musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan pada apa yang di sisi mereka. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, artinya pada hakikatnya mereka itu juga tidak beriman kepada Taurat. Karena Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW membenarkan apa yang ada pada Taurat tersebut. Bahkan menegaskan akan kebenaran isi Taurat. Di dalam Al-Quran menegaskan akan kebenaran isi Taurat. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Sama-sama datangnya dari sisi Allah dan menguatkan apa yang ada pada mereka. Mestinya kalau memang mereka beriman kepada Taurat, otomatis ya, mereka akan senang dengan kebenaran yang menguatkan daripada apa yang ada pada mereka. Akan tetapi, ya, mereka mengingkarinya. Maka pada hakikatnya mereka pun mengingkari daripada Taurat tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan supaya Rasulullah SAW mengucapkan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa ucapan mereka itu dusta. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Qul, katakan, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl, lantas kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya, nabi-nabi Allah yang datang diutus oleh Allah setelah Musa, yang membenarkan isi daripada Taurat, membawa, bahkan membawa Taurat itu sendiri, mengajarkan Taurat itu sendiri tanpa merubah. Karena anbiya itu datang dengan syariat Rasul sebelumnya, menguatkan dan menjalankan isi daripada Taurat. Kalian kejar-kejar, kalian usir, kalian bunuh sebagian mereka. Apakah itu bentuk keimanan kalian kepada Taurat? Lantas kenapa kalian membunuh para anbiya? Ingkun tumuh ini jika kalian benar-benar beriman. Kemudian Allah menyatakan, walaqad ja'akum Musa bil bayyinah, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan membawa al-bayyinah, dengan sangat jelas apa yang dibawa oleh Musa. Kemudian apa yang kalian lakukan? Tsummattakhadhtumul 'ijla min ba'dihi. Kemudian kalian mengambil anak sapi, kalian ibadahi. Setelah Musa. Min ba'di, setelah itu. Wa antum dzalimun, dalam keadaan kalian zalim. Ini setelah Musa pergi ke Bukit Tur Sina untuk satu keperluan. Ya Allah Subhanahu wa taala memang manggilnya di sana bersama dengan 70 orang Bani Israil yang kisahnya telah lewat. Kemudian setelah pulangnya Musa kepada mereka, ternyata mereka telah beribadah dengan peribadatan kepada seekor anak sapi. Kerusakan demi kerusakan, bahkan kesyirikan, kekufuran, itu begitu sangat akrab, sangat kental mewarnai kehidupan kalian wahai Bani Israil. Dalam keadaan di tengah-tengah kalian ada seorang nabi, nabi yang kalian muliakan. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Masih juga Allah ulang kembali di sini. Dan ingat pula, di saat kami mengambil mitsaq, perjanjian kepada kalian, perjanjian dengan ta'kid. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat bukit Tur di atas kepala-kepala kalian. Setiap daripada perkara yang itu merupakan kemaslahatan untuk diri-diri mereka sendiri, aturan-aturan yang Allah SWT perintahkan kepada mereka, mereka harus diambil sumpah setia dan sumpah janji. Dan sumpah janji itu pun berada di bawah satu keadaan yang sangat mengerikan, diangkat bukit Tur Sina di atas kepala-kepala mereka. Ini menunjukkan akan betapa sangat konyolnya mereka-mereka ini. Orang-orang Yahudi, ahli kitab, begitu sangat hebatnya mereka dalam pertentangan, sehingga dengan cara seperti itu baru mereka kemudian tunduk. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, ambillah oleh kalian apa yang kami datang kepada kalian dengan sesuatu tersebut. Ambillah dengan kuat. Yani jalankan dengan segenap tenaga kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Qalu, mereka menjawab, ni'na, ya kami mendengar. Wa asoina, dan kami bermaksiat. Ini siapa mereka? Sami'na wa asoina. Atau ini keadaan mereka. Yani kalian keadaannya wahai Bani Israil adalah demikian. Kalian mendengar tetapi kalian bermaksiat. Bahasa Jawanya gih-gih ning ra kepanggih. Iya kan? Iya tapi enggak pernah dijalankan. Ini orang-orang Bani Israil. Wa usribu fi qulubihimul 'ijl fi kufrihim. Dan yakni diserap oleh hati-hati mereka al-ijl, yakni kecintaan terhadap an-ahabi, disebabkan kekufuran mereka. Artinya kecintaan yang sangat mendarah daging terhadap anak sapi yang mereka dewa-dewakan, mereka puja-puja, disebabkan karena kekufuran mereka. Qul, katakan, ya Muhammad, bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sungguh sangat jelas sekali apa yang keimanan kalian perintahkan dengannya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Qala Syaikh Shalih rahimahullah, ay Wa idza umira yahudu bil iman bima anzalallahu ala rasulihi wa huwa alquran istakbaru wa atau, yaitu apabila diperintahkan mereka-mereka itu, orang-orang Yahudi, dengan keimanan kepada apa yang Allah turunkan atas rasulnya yakni Al-Qur'an, mereka diperintahkan agar beriman kepada Al-Qur'an, mereka sombong, mereka congkak. Qalu, dengan sombongnya mereka mengatakan, nu'minu bima unjila alaina, ya kami ini hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'a ay bima siwa, dan kami ingkar terhadap, dan mereka ingkar terhadap selainnya daripada cita-cita. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, Aurat. Ma'anna wajib an yu'man bima anzalallah mutlaqan, padahal yang wajib adalah beriman, ya, diimani semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, tidak dibeda-bedakan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an unzila 'alaihim aw 'ala ghairihim. Apa saja, apakah diturunkan kepada mereka atau kepada selain mereka? Yang jelas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mereka beriman dengannya, dan itu telah dijanji mereka. Wa naqadna mitsaqa ahli kitab la tubayyinunnahu lin-nas wala taqtumuna, diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil sumpah kepada ahli kitab agar mereka menjelaskan kepada manusia dan jangan menyembunyikan. Maka tetapi mereka panabatu wara'al-kuburi, mereka buang ke belakang punggung mereka demi kepentingan-kepentingan dunia yang sesaat, sementara, dan sangat rendah nilainya. Wahada wal iman an-nafi, dan inilah keimanan yang sempurna, yang bermanfaat. Jadi keimanan dengan apa? Dengan seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan kita dengan ahli kita. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Allah menyatakan mereka-mereka ini. Lihat, ya. Kalian cinta kepada mereka. Ini di dalam Al-Qur'an. Bagi yang masih beriman kepada Al-Qur'an. Kalian cinta kepada mereka, ya kalian, ya, menyayangi mereka. Ahli kitab. Sedangkan mereka, kata Allah, tidak cinta kepada kalian. Loh, bukankah mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, selamat ini, selamat itu kepada kaum muslimin? Bukankah mereka baik di hadapan kaum muslimin? Iya. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau bertemu kalian, ya mereka seperti itu. Ucapannya, kami beriman kami ini, kami membenarkan kami Yesus, kita bersaudara dan sebagainya. Ini keadaan mereka. Wa idza qalu 'addu 'alaikumul anamina min al-ghayr. Tetapi kalau sudah berpisah dari kalian, mereka bersama dengan kelompok-kelompok mereka dari kalangan ahlul kitab, mereka gigit jari-jari mereka karena menahan daripada murka, rasa marah yang besar dalam jiwa-jiwa mereka. Ini keadaan orang-orang kafir. Ya. Walan tarda 'anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Hingga kemudian kaum muslimin, sebagian mereka ada yang dalam acara-acara mereka dijaga, acara-acara gereja, perayaan-perayaan Natal dan sebagainya dijaga. Ha'an kemulai pahibunahum, kalian mencintai mereka, padahal ketahuilah, dan ini yang meridakan Allah SWT yang meridakan. Wala yuhibbunahum, mereka tidak cinta kepada kalian. Silakan mana yang dipercaya, apakah hati-hati kalian ataukah firman Allah Azza wa Jalla? Allah jelas-jelas menyatakan demikian di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti milah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun toleransi di dalam Islam itu sangat jelas sekali, ya. Quran apa di dalam Al-Quran? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. lakum dinukum waliyadin, apalagi bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Silakan kalian menjelaskan peribadatan kalian, peribadatan kalian sendiri-sendiri. Dan biarkan kami beribadah sesuai dengan keyakinan kami sendiri-sendiri. Ini dalam Islam tidak kemudian saling mengucapkan selamat ini, saling itu, saling ikut dalam tahun bersama mereka dalam ibadah mereka, tidak. Ya. Justru di dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin, ya, itu kaitannya dengan keinginan mereka untuk toleransi atau kebablasan tersebut ditawarkan kepada Rasulullah yang kemudian turun surat Al-Kafirun. Ini yang sepantasnya untuk dipahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah al-iman an-nafi', al-iman bima anzalallah ala jami'i rusulillah. Yani beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada seluruh rasul-rasul Allah. Wa amma tafriq baina rusul wal kutub. Adapun membeda-bedakan antara rasul dan antara kitab. Ini rasul kamu Muhammad, rasul kami adalah Musa. Yang seperti ini. Wa za'ful iman bi ba'dihi duna ba'd, dan menganggap keimanan kepada sebagiannya tidak kepada sebagian yang lain. Saya menyatakan menganggap. Kenapa? Karena anggapan itu tidak diterima. Mereka menganggap dirinya beriman kepada sebagian dan tidak kepada sebagian yang lain. Padahal hakikatnya mereka kafir kepada seluruhnya. Sehingga di sini disebut waza'ul iman, dan menganggap itu adalah keimanan, beriman kepada sebagian. Allah menyatakan wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian beriman kepada Alkitab seluruhnya. Sedangkan mereka hanya beriman dengan kitab yang ada pada diri. Orang-orang yang beriman, kaum muslimin beriman kepada seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim. Beriman kepada seluruh. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, diturunkan kepada Ibrahim, Musa, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan Asbab dari kalangan anbiya Bani Israel, ya, yang diturunkan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi dari roh mereka semua diimani oleh orang-orang yang beriman. Karena bagian daripada keimanan adalah al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Kufur kepada salah satu daripada kitab-kitab Allah berarti kufur kepada seluruhnya. Kenapa? Karena semuanya isinya sama, tauhid. Ya. Isinya adalah sama dan saling menguatkan. Senantiasa di saat apa Injil datang, maka Injil menyatakan musaddiqal lima ma'am lima baina yadayhi min at-Taurat. Ya. Membenarkan dari apa yang datang sebelumnya daripada Taurat. Ya. Di saat Al-Quran turun juga musaddiqal lima baina yadayhi min al-Injil wa Taurat. Tentunya seperti itu. Ya. Dan di sini dinyatakan Allah musaddiqal lima ma'am, bukan apa yang ada pada mereka Al-Quran tersebut. Adapun keimanan kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, fahada laisa biiman, maka ini bukanlah keimanan. Bal huwal kufur bi'aini, dan itu justru merupakan kekufuran yang hakiki. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah Ta'ala menyatakan innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kepada Rasul-Rasulnya, disebutkan semuanya. Wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan hendak memisah-misahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayatatu baina dzalika sabila, dan menghendaki untuk mencari jalan tengah antara itu. Ini seolah-olah mereka ini orang-orang yang ingin berbuat yang paling bijak supaya bisa diterima oleh kelompok dia, kaumnya dia, ya, ahli kitab, dan juga bisa mungkin diterima oleh muslimin. sehingga seperti itu, mencari jalan tengah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sejati-jatinya kafir. Sebenar-benarnya kafir. Justru orang-orang yang seperti itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat mereka. Wa li hadza raddun 'alaihim tabaraka wa ta'ala huna. Sayyid. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا. Dan karenanya di sini Allah tabaraka wa taala membantah mereka dengan bantahan yang syafian, memuaskan. Wa alzamahum ilzaman la maqida lahum anhu. Dan Allah ilzam mereka, mereka haruskan, Allah haruskan mereka dengan sesuatu yang tidak ada lagi tempat untuk berkelit bagi mereka. Ini merupakan bentuk daripada hujjatul Quran dan kuatnya hujjah di dalam Al-Quran. Ya. Kalau sudah disebutkan seperti ini, maka mereka tidak lagi bisa berkelit. Allah Subhanahu wa taala membantah dengan dua bantahan, dua sanggahan, yang dengan itu mereka tidak lagi berkutik, bungkam sudah. Bagaimana bantahan Allah dalam ayat ini? Farda'na yang dikufrihim bil Qur'an bi amroi. Allah bantah mereka, ya, kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an itu dengan dua perkara. Fakal, Allah nyatakan wa huwal haqqu, ini yang pertama, ya. Jadi di saat dikatakan kepada mereka, beriman kalian kepada apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, sedangkan kepada yang selainnya maka tidak. Maka Allah bantah hal tersebut dengan kalimatnya wa huwal haqqu, sedangkan Al-Quran itu adalah hak. Fa'idhakana huwal haqqu fi jami' mastamal 'alaihi min al-ikhbarat wal awamir wan nawahi wa huwa min 'indi rabbihim fal kufru bihi ba'da dhalika kufrun billah. Mereka kan tentunya mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, berarti kami ini beriman kepada Allah juga. Kami juga punya kitab suci. Kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Padahal Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Apabila Al-Quran itu berisi kebenaran pada seluruh sisi-sisinya, baik apa saja yang diperintahkan, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang, itu semuanya adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kufur terhadapnya, ya, setelah diketahui hal tersebut bahwa itu adalah kebenaran, itu menunjukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalian bukan beriman. Bahkan terhadap kitab Taurat yang Allah turunkan kepada kalian, kalian juga tidak beriman. Kufur kepada Allah wa kufran bil haqqi alladzi anzala. Dan kufur terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Kemudian kalimat yang kedua, ini lebih lagi. Dengan kalimat yang kedua ini mereka lebih tersungkur lagi. Allah menyatakan musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Ai muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haqqi, yakni sesuai persis, muwafiq, ya, pada seluruh apa yang ditunjukkan atasnya daripada kebenaran. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh At-Taurat kitab mereka, ya, yang mereka muliakan menurut anggapan mereka, Al-Quran itu membenarkan, muafik, tidak ada yang diselisihi sama sekali, membenarkan seluruhnya dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Wa muhaiminan alaih, dan bahkan menjadi standar kebenaran atasnya, ya, menjadi standar kebenaran baginya. Ini Al-Quran. Falimatu minuna bima unzila alaikum fatakuruna binadziri. Maka bagaimana mungkin kalian bisa beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian dan kalian kafir, kalian ingkari yang merupakan padanannya, sepadan ini. Ini Taurat dari Allah, ini Al-Qur'an juga dari Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama isinya kebenaran semuanya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al hadza illa ta'assub wa tibahil hawa la lihuda. Bukankah ini tiada lain semata merupakan ta'assub, fanatik dan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk. Kemudian kalimat berikutnya wa aidan, dan juga fa inna kauna al-Qur'an musaddiqan lima ma'ahum yaqtadi annahu hujjah lahum ala sidqi ma fi aydihim min al-kutub. Demikian pula ini sisi yang kedua, jika Al-Qur'an itu membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka, berarti konsekuensinya bahwasannya Al-Qur'an itu hujjah bagi mereka. Hujjah bagi mereka, menguatkan mereka. Wong itu membenarkan dari apa yang ada pada mereka, ya. Menguatkan akan kebenaran mereka. Kebenaran apa yang ada di sisi mereka daripada kitab-kitab yang ada di Allah Subhanahu wa taala yang mereka imani. Membenarkan daripada Taurat. Falasabila lahum ila ibadihi illa bihi. Tidak ada jalan bagi mereka untuk menentukan, untuk menyatakan Al-Qur'an itu benar. Ya. Kecuali dari apa? Dari datangnya Al-Qur'an itu membenarkan. Al-Qur'an membenarkan daripada kebenaran Taurat yang ada pada diri-diri mereka. Mestinya mereka ya tentunya senang dengan keberadaan Al-Qur'an. Oh, itu tidak ada jalan untuk bisa menunjukkan kebenarannya kecuali ya dengan Al-Qur'an. Kalau memang mereka benar-benar beriman kepada Taurat. La sabila lahum ila ibadiha illa bihi. Ini bil Quran. Fa idza kafaru bihi wa jahaduhu saru bimanzilati man idda'a da'wa bi hujjah bayyina laisa lahu ghairuha. Maka di saat kemudian dia itu kafir dengan Al-Qur'an dan justru menentangnya, maka keadaan mereka ini justru seperti kedudukan seseorang yang idda'a da'wa bihujjah wa bayyinah. Dia mengaku-aku dengan satu akuan dengan bukti dan dengan hujjah dan bukti. Laisa lahu ghairuha. Tidak ada baginya kecuali itu. Wala tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinati. Dan tidak akan bisa sempurna akuan dia kecuali dengan selamatnya bayyinah yang ada pada dirinya. Tsumma ya'ti huwa bi bayyinatihi wa hujjatihi. Kemudian dia datang dengan membawa bayinah itu sendiri dan hujahnya itu sendiri, fayakdah biha wa yakribu biha. Kemudian dia menjelaskan hujah tersebut, bayinah tersebut, dan justru mendustakannya. Ini kan aneh. Perkara yang sangat, kalau disebut ya, safih ya, sangat-sangat, perbuatan yang sangat dungu dan sangat tolol, perbuatan mereka ini. Ya. Kata, saya disini menyatakan, alai sahatai minah hamakah wal dunun. Bukankah yang seperti ini ibaratnya orang yang sangat polol dan sangat sangat dungu sudah. Junun bahkan sampai gila. Ini orang gila yang melakukan seperti ini. Contoh gambarannya itu bagaimana? Ini contoh ya. Penggambaran sekedar takribul fahm. Untuk bisa mendekatkan pemahaman. Ada seorang punya mobil. Misalnya Innova. Innova ini dia mengatakan, ini Innova ini merek Toyota, ini miliknya Toyota ini. Sedangkan semua orang tidak mempercayai bahwa Innova ini dari Toyota, ya. Tidak ada satupun saksi yang bisa membenarkan bahwa Innova ini dari Toyota kecuali satu, yakni Muhammad. Saksinya siapa? Muhammad. Datangkan Muhammad. Muhammad datang dengan membawa Fortuner. Iya kan? Loh, lihat tuh Fortuner enggak sama-sama Innova sama dia. Dia dustakan Muhammad, kamu dustakan. Nah ini gimana ini coba? Hujjah yang mestinya menguatkan dia, satu-satunya orang yang akan bisa membenarkan ini benar Innova ini dari Toyota, itu Muhammad. Ya. Tidak ada yang lainnya. Hanya karena yang dibawa adalah Fortuner, dia kemudian mendustakannya. Ini apakah bukan hamakoh ya seperti ini? Ya ketololan yang sangat. Ya kan tidak ada jalan sama sekali untuk bisa membenarkan daripada Innovanya ini tadi, kecuali Muhammad. Dan Muhammad justru bisa datang bisa dimaki habis dan didustakan. Sehingga ini gambaran daripada apa yang disebutkan oleh Syekh, apa yang dilakukan oleh mereka adalah hamaqah. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Taurat. Fakana kufruhum bil Qur'an kufran bima fi aydihim wa naqdan lahu. Maka kekufuran mereka dengan Al-Qur'an itu sama halnya dengan kekufuran mereka dengan apa yang ada di sisi mereka. Ya kan? Wa naqdan lahu. Dan justru itu menggugurkan apa yang ada pada mereka. Ya sama seperti tadi. Dia kekufuran dia ya kepada ya Fortuner tadi kan sama dengan dia tidak mengakui Innova itu dari Toyota sama. Padahal itu datangnya dari pabrik yang sama. Semuanya orisinal, semuanya sama. Tapi dia mengatakan tidak. Setelah datang Kudja dan Bayina satu-satunya yang bisa membenarkan dia. Wallahul musta'an. Tumma naqadha alaihim ta'ala da'wahum al-iman bima unzila ilaihim biqawli kullahum. Kemudian Allah SWT menggugurkan anggapan mereka, akuan mereka, keimanan terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi pada hakikatnya mereka pun juga tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada diri mereka. Allah nyatakan, kul, katakan kepada mereka ya Muhammad, katakan, kul lahum, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Lantas kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah yang sebelumnya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman, yakni beriman dengan kitab Taurat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat ai bil adillah al wadihat al mubayyinah lil haq. Dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan membawa bayyinah, dalil-dalil yang sangat jelas, yang sangat gamblang, sangat terang, menjelaskan akan kebenaran. Setelah begitu sangat jelasnya apa yang dibawa oleh Musa, tsummatakhadhtumul ijla min ba'di. Kemudian kalian justru mengambil anak sapi kalian ibadahi. Coba, bagaimana itu? Sesuatu yang sangat jelas, sangat gamblang dari apa yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Dan mereka hidup bersama dengan Musa, bukan dalam waktu yang singkat. Mereka mendapatkan tekanan demi tekanan oleh Fir'aun. Dan di situ ada Musa alaihissalam. Ya. Lebih daripada 40 tahun di situ. Sampai kemudian Allah binasakan Fir'aun. Dan mereka tahu tidak ada yang membinasakannya kecuali Allah. Mereka melihat berbagai macam mu'jizat demi mu'jizat. Mereka mendapatkan berbagai macam nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melihat bagaimana lautan bisa terbelah oleh Musa sebagai mu'jizat dari Allah Azza wa Jalla. Mereka melihat bagaimana mata air, 12 mata air terpancar dari batu oleh tongkatnya Musa. Dan sebagainya dari berbagai macam ayat al-bayyinah, al-wadihah, semuanya mereka saksikan. Itu semua, ya, setelah terjadi yang sedemikian rupa banyaknya, kemudian mereka hanya sekedar melihat anak sapi yang sama sekali tidak bisa berbicara, dan anak sapi itu pun juga sesuatu yang benda mati, bukan benar-benar anak sapi, benda mati dari apa? Kuli, berbagai macam perhiasan-perhiasan dikumpulkan, kemudian dilemparkan, dibakar, kemudian setelah itu muncul jadi anak sapi yang memiliki suara-suara mendesing-desing begitu. Tidak bisa berbicara. Apalagi membelah lautan, apalagi melindungi, apalagi dan sebagainya. Seperti itu kemudian diibadahi. Gara-gara subhatnya samiri. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanas. Ini adalah Tuhannya kamu. Dan Tuhannya Musa juga. Hanya dia lupa. Akhirnya mereka menjadi penyembah anak sapi. Wallahu musta'an. Tsumma takhattumul ijla min ba'dihi ay ba'da maji'ihi. wa antum zalimun. Kemudian kalian menyembah asapi setelah datangnya Musa. Dalam keadaan kalian zalim, fidalik, laisa lakum udhrun. Dalam perkara tersebut kalian tidak memiliki udhur. Yang kemudian hukumannya pun mengerikan. Satu hukuman yang tidak pernah diberlakukan oleh Allah kepada satu umat pun kecuali kepada Bani Israel. Yani obatnya dengan cara membunuh diri-diri mereka sendiri. Dan telah lewat penjelasan dalam masalah tersebut. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah, di saat kami mengambil perjanjian kepada kalian dan kami angkat Bukit Tur Sina di atas kepala-kepala kalian, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat daripada bukit, diangkat betul-betul, kemudian ya berpindah dari tempatnya, kemudian diangkat di atas kepala-kepala mereka. Mereka dijanji dalam keadaan mereka ketakutan di bawah naungan daripada gunung yang di atasnya. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ambillah oleh kalian apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Ya, ini perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Dengan sekuat tenaga kalian. Wasma'u, dan dengarkan oleh kalian. Aisa ma'qabulin wa ta'a. Wastijabah. Yani dengarkan dengan pendengaran qabul, penerimaan dan ketaatan dan istijabah. Qalu, mereka menyatakan sami'na wa asoina. Kami dengar, kami bermaksiat. Ai sarat hadhi halatu. Yani jadilah seperti ini keadaan kalian. Meskipun mungkin tidak mereka ucapkan kalimat itu ya. Karenanya saya menyatakan keadaan kalian adalah seperti ini. Kalian sudah dibeginikan dan dibeginikan, tapi GG gak kepanggil. Udah iya-iya tapi gak pernah dijalankan. Sorot hadihi halabun. Demikian keadaan kalian. Mendengar-mendengar-mendengar tapi kalian maksiati. Wa usribu fi qulubihimul ijl. Aisu bigha hukul ijli wa hukul ibadatihi fi qulubihim. Wa tasarrufaha bi sababi kufrihim. Yani diwater dalam hati-hati mereka kecintaan kepada anak-anak sapi dan kecintaan terhadap peribadatan terhadap anak sapi tersebut. Yani diwater itu diapakan? Celup, diapakan? Dicelupkan begitu. Jadi meresap sampai pada bagaimana meresapnya pewarna pada kain yang diwenter. Hati-hati mereka itu begitu sangat gandrung, sangat cinta yang sangat mendalam terhadap anak sapi tersebut. Itu semua merupakan hukuman dari Allah atas dosa mereka, atas sebab kekufuran mereka, atas sebab kekufuran mereka. Maka sebetulnya kesyirikan, kemaksiatan itu merupakan musibah pada seseorang. Hukuman disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Terkadang satu perbuatan kemaksiatan membawa kepada terbukanya kemaksiatan-kemaksiatan yang lain dan menyeret kepada dosa-dosa yang lain. Fa'ayyadubillah. Ini keadaan kalian yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ini loh keadaan kalian wahai Bani Israel, yang kalian mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Mana buktinya? Keadaan kalian itu seperti ini. Bahkan para anbiya, para nabi yang membawa Taurat dan mengajarkan Taurat kepada kalian, ya, kalian dustai, kalian perangi, kalian bunuhi. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa sesuatu yang selain daripada Taurat. Qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, sangat buruk sekali apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ai antum tad'una iman wa tatamadda'una bid-dinil haq. Kalian ya, kalian mengaku-aku keimanan, ya. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dan kalian memuji diri-diri kalian dengan berada di atas agama yang benar. Wa antum qataltumul anbiya. Sedangkan kalian membunuh para nabi. anbiya Allah wa taqatumul ijl, kalian jadikan anak sapi ilahan min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Lama ghabankum Musa, di saat Musa sebentar saja itu, hanya 40 hari 40 malam saja ditinggal oleh Musa, mereka sudah menjadi musyrikin mayoritasnya. Sangat-sangat cepat sekali perubahan mereka, begitu sangat drastis dari keimanan kepada kekufuran. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi. Sekedar ditinggal, jangankan kemudian ditinggal meninggal dunia gitu ya. Ini hanya ditinggal sebentar 40 hari. Sehingga luar biasa, pada Bani Israel itu tidak pernah kosong adanya Nabi. Meninggal satu Nabi, gantikan oleh Allah Nabi yang lain. Meninggal, gantikan lagi Nabi yang lain. Terus ya, kasusuhumul anbiya Bani Israel. Terus bergonta-ganti Nabi. Ya, susul menyusul para nabi. Ini dari Israel. Bahkan tidak cukup satu nabi. Ya, kadang dua nabi, Fa'azaz Nabi Falis, bahkan ditambah lagi tiga. Ini dari Israel. Ya, dikuatkan dengan tiga nabi. Karena begitu sangat besar keingkaran-keingkaran mereka. Walam takbalu awamirah wa nawahiyah illa ba'da tahdid wa ruhit tur fawqakum, dan kalian juga tidak mau menerima perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, kecuali setelah adanya ancaman yang mengerikan, diangkatnya bukit tur di atas kepala kalian. Fatazatul bilqaw Fatajaltum bilqaul wa naqattum bilfi'al, maka kalian hanya iltijam secara lisan saja, tetapi kalian menggugurkan apa yang kalian ucapkan itu dengan perbuatan kalian. Sekedar mengiyakan tetapi tidak pernah menjalankan. Fama hadzal iman alladzi idda'aitum, maka iman yang seperti apa yang kalian sebutkan ini, yang kalian aku-akui. Fama hadzi, agama macam apa yang kalian kerjakan ini. Fa in kana hadza imanan ala zahnikum fa fi sal iman adda'i sahibahu ila tughyan wal kufr bi rusulillah wa kafratul isya. Kalau seperti ini merupakan keimanan menurut anggapan kalian, maka alangkah sangat jelek sekali keimanan tersebut. Keimanan yang kalian seru, keimanan yang mengajak pemiliknya kepada melakukan perbuatan yang melampaui batas, kufur terhadap para rasul, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Fi samayakum rukum bi imanukum in kuntum mukminin. Wa qad ahida anna al-iman as-sahih ya'mur sahibahu bi kulli khair. Sedangkan sungguh Allah telah memberikan ahad, satu janji, bahwasanya iman yang benar itu akan mengajak, memerintahkan pemiliknya melakukan berbagai macam kebaikan. Wa yanhahu an kulli syarr, dan mencegah dari segala macam bentuk kejelekan. Fa wadhaha bi hadza kadhibuhum, maka tampak jelaslah dengan ini kedustaan mereka. Wa tabayyana tanaqquduhum, dan menjadi sangat gamblang tanaqqud mereka, kontradiksi mereka, yakni antara akuan mereka, ucapan mereka dengan tindakan dan perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu